Wong deso, biar kata orang aku wong deso. Sing penting aku nyari rezeki bener. Orang gantung no. Wong deso, biar kata orang aku wong deso. Sing penting aku masih ada yang tresno. Lan orang jomblo merantau. Jomblo toh.